Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد عليه وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد الحمد لله. Pada pertemuan kita di hari ini, Allah memudahkan kita untuk menunaikan satu amalan ibadah yang utama dan mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Sebagaimana telah kita dengarkan dari kitab yang kita kaji ini, kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, yang walhamdulillah suatu yang membahagiakan kepada seorang hamba, dia terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang utama dan kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba itu sendiri diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya tersebut. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan menyambung kitab Mukhtasar Syu'abil Iman dalam kajian yang ke-19 dari cabang keimanan. Yang telah kita ambil babnya pada pertemuan sebelumnya, atau kita telah ambil keterangan bab pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya beliau berkata rahimahullah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana," qala Allah Subhanahu wa taala, seandainya Al-Qur'an ini, anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah, seandainya Al-Qur'an ini, kata Allah, kami turunkan kepada gunung dari ciptaannya yang besar dan dari ciptaannya yang kokoh dan tegar, Al-Quran ini diturunkan kepada gunung tersebut, niscaya gunung yang tegar, kokoh, kuat, dia akan tunduk dan dia akan berserah diri karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala min khasyatillah, dalam suratul Hasyr ayat yang ke-21. Tentunya ayat ini disebutkan di sini menunjukkan betapa agungnya Al-Quran. Betapa keagungannya. Sehingga ketika Al-Quran itu diberikan kepada manusia, tidak lain tentunya pula ingin memuliakan manusia tersebut, karena Al-Quran akan mengangkat derajat manusia ketika mereka menerimanya, ketika mereka mengagungkannya, tentunya dengan membacanya, mempelajarinya, menjalankan hukum-hukumnya, meninggalkan larangannya, ataupun menjauhi larangannya, menjaga hududnya, Allah akan mengangkat mereka yang demikian dan agungnya Al-Quran sampai ketika diturunkan kepada gunung, gunung itu tidak mampu kecuali menerima, kecuali menerima, tunduk dan berserah. Dengan apa yang datang dengannya Al-Quran, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebagaimana dalam bab disebutkan ta'zimul Quran, mengagungkan Al-Quran dengan mempelajari dan mengajarkan, menghafal atau menjaga hudud, batasan-batasan hukumnya, mengetahui halal haramnya, memuliakan ahli Al-Quran atau mereka pembawa Al-Quran, memuliakan para penghafal Al-Quran, dan merasakan betapa Al-Quran itu memberikan peringatan dan ancaman yang mengantarkan seorang takut disertai tangisannya. Tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yang menurunkan Al-Quran tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, innahu la Qur'an, qala Allah ta'ala, innahu la Qur'anun karim, fi kitabin maknun, la yamassuhu illa al-mutahharun, tanzilun min rabbil alamin. Dalam suratul Waqi'ah ayat 77-80, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang mulia. Al-Quran yang berada pada tempat yang terjaga. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali siapa atau dari kecuali dari hamba-hamba yang disucikan. Kitab yang Allah turunkan dari sisinya, tanzilum mir rabbil alamin. Ketika Allah mengatakan Al-Quran ini adalah kitab yang mulia, dijaga oleh Allah, kitab ini Allah turunkan dari sisinya, tentunya ini merupakan rekomendasi dari Allah terhadap kitab tersebut. Dan Allah tidaklah merekomendasi kecuali apa yang sebenar-benarnya pantas untuk direkomendasi, yaitu kitabnya Al-Quranul Karim. Adapun selainnya dari kitab-kitab yang ada, kalaupun itu datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mulia keberadaannya, namun tidak kedudukannya seperti Al-Quran. Yang kitab ini menghapus kitab-kitab yang ada sebelumnya. Dan kitab ini sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab yang ada sebelumnya. Dan kitab ini terjaga oleh Allah dengan penjagaannya, sampai datangnya dan tegaknya hari kiamat. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kalau demikian keadaan kitab yang mulia ini, tentunya pula menunjukkan bagaimana orang yang membawanya, orang yang mempelajarinya, mengajarkannya, menghafalkan, menerapkan hukum-hukumnya, niscaya sebagaimana Al-Quran dimuliakan, maka mereka pun akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, hani'an lakum ya talabatal ilmi. Beruntunglah dan Bahagialah kalian, wahai para penuntut ilmu. Kalian dipilih oleh Allah. Pertama, untuk mempelajari Al-Quran. Kedua, menghafalkan Al-Quran. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kalian dari orang-orang yang mengagungkan Al-Quran. Maka tidak ada lagi keutamaan selain daripada itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebagaimana akan kita lewati nantinya dari keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, apa yang mulia dan utama ini jangan kalian ganti dengan apa yang rendah. Apa yang utama ini jangan kalian ganti dengan apa yang rendah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikannya telah memberikan keutamaan kepada kalian. Maka sadarilah keutamaan tersebut. Jangan kemudian kalian ganti dengan apa yang rendah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yaitu dengan meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, tidak menghafalkannya, tidak mentadabburi Al-Quran, tidak membacanya, wallahul musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semua untuk diteguhkan dan diistiqomahkan di atas keadaan yang baik dan utama ini sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu, وقال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. Dalam surat الرعد ayat yang ke-31. Dan seandainya kata Allah Quran ini, seandainya Quran ini sesuai dengan permintaan mereka, yaitu bisa memecah bumi sehingga menjadi bumi itu terbelah-belah mengalirkan sungai, pertama adalah jibal, yaitu menghancurkan gunung dari tempatnya, demikian tadi bumi jadi gunung dihancurkan, dan demikian bumi tadi sudah kita terangkan. Qutti'at bihil ardu, dipecah dan dibelah-belah bumi tersebut sehingga menjadi aliran-aliran sungai. Dan kemudian Al-Quran ini menghidupkan yang mati. Kemudian yang mati itu diajak bicara. Sebagaimana yang mereka minta kepadamu, wahai Nabi dan Rasul. Tentunya Al-Quran itu dengan keagungannya, bisa karena semua ketetapan milik Allah. Balillahil amru jami'an. Namun musyrikin, kalaupun sesuai dengan permintaan mereka, kafirin, mereka tidak akan menerima Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan menerima Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun melihat dari apa yang diminta oleh musyrikin, gunung pun bisa pecah. Bumi pun bisa terbelah-belah. Orang yang mati pun kemudian dihidupkan. Dan diajak berbicara. Ini menunjukkan bahwa betapa agungnya Al-Quran. Betapa agungnya Al-Quran. Kalau bukan suatu yang agung, tidak akan didapatkan sifat-sifat tadi. Hanya saja banyak yang tidak menyadarinya, sehingga Al-Quran tidak lain posisinya sebagai bacaan biasa di sisi mereka, atau bahkan menjadi penghias rak mereka, atau bahkan menjadi simbol semata-mata untuk mereka, bukan untuk diagungkan dengan dipelajari, dihafalkan, ditadaburi, dijalankan hukum-hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena Quran demikian agungnya dan utamanya, tentunya mereka yang telah mempelajarinya, mereka yang telah mengkajinya, mengetahui kadarnya, mengerti keistimewaannya. Sampai-sampai para ulama kita mengatakan, apabila padamu terdapat gundah gulana, maka bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah zikrullah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati, dan Al-Quran adalah zikrullah. Hanya sekedar gundah gulana kita membaca Al-Quran, menenangkan hati, bagaimana kita mendalaminya, mempelajarinya, bagaimana kita menghafalkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, sungguh adalah suatu keistimewaan. Dan karena itu pula para penuntut ilmu mestinya mengagungkan Al-Quran. Tadi sudah disebutkan mengagungkannya, yaitu dengan mempelajari, membaca, menghafal, menjalankan hukum-hukumnya, halal dan haramnya, halal dikerjakan, yang haram ditinggalkan, kemudian pula mengagungkan para penghafal Al-Quran, mengistimewakannya. Namun juga para penuntut ilmu hendaknya menyadari bahwa apa yang mereka bawa dari mushaf Al-Quran, karena berisikan Al-Quran mushaf tersebut, bagi mereka pun untuk menempatkannya dengan pemuliaan dan penempatan yang sebaik-baiknya. Tidak pantas Al-Quran itu diletakkan di kaki, atau mushaf Al-Quran itu di kaki. Tidak pantas Al-Quran itu diletakkan di tempat yang tidak layak. Jangankan Al-Quran, apa yang selain dari Al-Quran ditempatkan di tempat yang tidak layak itu tidak pantas, apalagi itu adalah Al-Quran, kalamullah, atau mushaf Al-Quran yang di situ kalamullah. Tidak pantas dia letakkan di sembarang tempat, pada tempat yang tidak layak. Demikian dia bawa ke dalam toilet atau hammam, sebagaimana telah datang larangannya. Tidak pantas yang berserakan dari lembaran-lembarannya dia jadikan sampah, atau dia biarkan berserakan, itu bukan dari orang yang memuliakan, tetapi bahkan khawatir na'udzubillah dari orang yang menghinakan. Tidak pantas pula orang yang melihat mushaf Al-Quran dalam keadaan ditindih di atasnya, atau diletakkan di atasnya suatu yang tidak setara, bahkan tidak ada pemuliaannya dari barang-barang ataupun bahkan kitab ilmu. Barang-barang tidak boleh. Mushaf di atasnya gelas, mushaf di atasnya sendok, jangankan barang-barang tersebut, kitab ilmu saja, kitab ilmu, kitab para ulama. Dari adab yang mulia bagi seorang yang memuliakan Al-Quran, kata para ulama kita, kitab ilmu itu tempatnya di bawah, Al-Quran itulah yang di atas. Bukan menjadi media untuk penopang ataupun yang menopang, tetapi dialah yang di atas. Semuanya dalam rangka pemuliaan terhadap kalamullah. Tidak pula pantas Al-Quran ditempatkan tadi kepada tempat yang bukan tempatnya. Itu bukan dari pemuliaan terhadap mushaf Al-Quran yang kita bawa, yang ada pada mushaf Al-Quran. Diletakkan di tempat-tempat yang sejajar dengan telapak kaki kita, atau ditempatkan di tempat-tempat yang dengan mudah terhinakan, Karena itu sebagai nasihat bagi diri saya pribadi dan kita semuanya, tentunya dengan keluarga saya yang mendengarkan keterangan ini, dan kalian wahai para penuntut ilmu, jadilah kita orang-orang yang mengagungkan Al-Quran, menempatkan Al-Quran dengan posisinya yang benar, yang mulia. Siapa yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghinakannya akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalamnya. Al-Quran adalah kalamnya, sifatnya. Al-Quran kalamullah. Sehingga jadilah orang-orang yang memuliakan Al-Quran dengan membacanya, mempelajarinya. Kemudian dengan apa yang tertulis di situ Al-Quran, dengan lembaran-lembaran ataupun masahif ataupun mushaf, jadilah kalian orang yang memuliakannya. Mungkin ada di antara kita mengatakan itu kan bukan milik saya. Mungkin ada yang mengatakan itu milik A, milik B, bukan punya saya. Dari mushaf Al-Quran. Namun, selama itu adalah mushaf Al-Quran walaupun bukan milikmu. Dan engkau melihat ditempatkan pada tempat yang tidak layak. Tempat yang menunjukkan penghinaan terhadapnya. Jadilah seorang muslim yang memiliki penghormatan terhadap Allah. Dengan kitabnya, tempatkan dengan sebaik-baiknya. Tempatkan dengan sebaik-baiknya. Sampaikan kepada pemiliknya kalau sekiranya ada di hadapanmu, kalau tidak ada, tempatkan dengan sebaik-baiknya kalau tidak ada di hadapanmu. Mudah-mudahan dengan itu pula, Allah mengangkat derajatmu. Karena siapa yang mengangkat kitabullah, dia akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian dengan lembaran-lembaran yang tertulis di situ mushaf. Atau tertulis di situ ayat-ayat Al-Quran. Atau tertulis di situ firman Allah. Baik itu pada buku-buku tulis kalian. Atau baik itu pada kitab-kitab yang tertulis di situ ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Atau baik di situ tentunya lembaran-lembaran yang tercecerkan. Maka tempatkanlah dengan baik. Kalau sekiranya pun tidak ada penempatan yang lebih baik, bahkan sangat dikhawatirkan terjadinya penghinaan, maka di sisi para ulama, mereka mengatakan dengan mengumpulkan dan meletakkan di tempat yang tidak mungkin lagi terhinakan. Dan kalaupun tidak bisa, di antara mereka bahkan mengatakan, ada yang mengatakan ditanam, dikuburkan di dalam bumi. Ada yang mengatakan dengan membakarnya sehingga tidak lagi terhinakan. Karena yang diinginkan dengannya lembaran-lembaran, tulisan-tulisan, tidak mungkin dibuang di tempat sampah. Tidak mungkin dihinakan ayat Al-Quran tersebut dengan tempat pembuangan kotoran. Dengan tempat bercampurnya suatu yang kotor atau bahkan najis wal-iyadwillah. Sehingga menguburkannya itu pendapat mereka. Dan yang lainnya mengatakan dengan membakarnya sehingga tidak lagi tersisa bentuk penghinaan terhadapnya. Oh ya subhanallah, bagaimana mereka para ulama memuliakan Al-Quran. Karena itu pula kalian lihat mereka dimuliakan oleh Allah. Mereka dimuliakan oleh Allah. Kalau mereka dimuliakan oleh Allah, maka kalian wahai para penuntut ilmu tentunya meniti jalan mereka. Wallahu a'lam bisawab. Jangan kita merasa bahwa tulisan-tulisan mushaf atau tulisan-tulisan Al-Quran tersebut yang ada pada mushaf yang tercecerkan dengan lembaran atau pada buku-buku tulis kita yang tercecerkan dengan selebaran-selebaran ataupun kitab yang mungkin telah terobek daripada tempat kitab tersebut, kita merasa bukan milik kita. Kita merasa bahwa bukan saya yang robek. Penuntut ilmu memiliki penghormatan terhadap Allah, penghormatan terhadap kitabnya, penghormatan terhadap ayat-ayatnya. Karena penuntut ilmu, orang yang beriman, hanyalah munafikin yang merendahkan dan menghinakan Al-Quran. Orang-orang kafir, musyrikin yang merendahkan dan menghinakan Al-Quran. Orang yang beriman, dengan imannya dia memuliakan Al-Quran. Wallahu a'lam bisawab. Jadi selain kita mempelajari Al-Quran, selain kita belajar menghafal, menelaah, mengkaji, tentunya dengan prakteknya, Al-Quran yang kita pelajari, setelah kita pelajari, setelah kita baca, kita letakkan dengan tempat yang sebaik-baiknya. Dan itu bukan perbuatan ghulu, bukan perbuatan yang melampaui batas. Karena Al-Quran itu adalah syiar Allah yang agung. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah yang agung yaitu Al-Qur'an, itu menunjukkan dia adalah orang yang bertakwa kalbunya. Dia letakkan dengan tempat yang baik. Dia tidak tempatkan di tempat-tempat yang tidak pantas dan seenaknya dia lemparkan. Ingatlah, Al-Quran itu kalamullah. Allah yang memasukkan Al-Quran itu ke kalbu kalian, menancapkannya sehingga kalian bisa menghafalkannya. Allah juga dengan mudah bisa melepaskannya. Allah juga dengan mudah bisa menariknya. Sehingga muliakanlah Al-Quran. Kemudian engkau dikokohkan kemudian dengan Al-Quran tersebut di dalam kalbumu. Yang kemudian nantinya engkau akan dibangkitkan di hari kemudian dengan bacaan Al-Quran. Naiklah dengan bacaanmu. Di tempat berhentinya kamu dengan bacaan Al-Quranmu. Dengan posisi naik. Maka disitulah tempat. Tapi ketika Al-Quran itu ditarik dari kalbu kita, apa yang kita baca? Apa yang kita dapatkan dari kemuliaan? Maka perlu untuk diperhatikan oleh para penuntut ilmu. sehingga dia tempatkan mushaf Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dia letakkan dengan sebaik-baiknya. Dia tidak samakan dengan kitab-kitab buku-buku tulis. Dia tidak samakan bahkan dengan kitab-kitab ilmu sekalipun. Kalaupun kitab ilmu juga harus dimuliakan. Berisi ilmu. Tapi Al-Quran lebih daripada itu. Dia adalah kalam Rabbmu tabaraka wa ta'ala. Dia adalah wahyunya, firmannya, Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ibda' binafsik, mulailah dari dirimu. Kemudian yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Sengaja kita singgung hal ini agar tidak lagi kita dapati dan kita berusaha untuk saling nasihat-menasihati. Tidak lagi kita dapati Al-Quran dihinakan atau mushaf Al-Quran dihinakan. Mushaf Al-Quran direndahkan. Mushaf Al-Quran dicuekin. Ya Allah, kita diangkat, dimuliakan dengan Allah karena kita memikul dan meninggikan Al-Quran tersebut. Khawatir ketika kita membiarkannya, kita juga nanti akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Keutamaan milik Allah, Dia yang memberikan. Dan siapa yang diinginkan mendapatkan keutamaan itu, Dia akan berikan. Tetapi Dia pula yang meletakkan kaum, sehingga itu dikatakan inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yarfa'u bihi aqwam, Dia mengangkat derajat kaum-kaum yang ada, dan Dia pula yadha' akharin, Dia pula yang merendahkan dan memposisikan seorang menjadi rendah. Tentunya dengan perendahannya terhadap Al-Quran, Allah pun merendahkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nas'alullah salamata wal afiyah. Para ulama kita, mereka tidak bosan-bosannya mengingatkan hal ini agar para penuntut ilmu memuliakan mushaf Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Afdalukum ay khawru. Naam, afdalukum aw khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian atau seutama-utama kalian siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Tentunya mempelajari Al-Qur'an yaitu mempelajari bagaimana dia membaca dengan baik dan benar. Bagaimana dia membaca dengan baik dan benar. Kemudian bagaimana dia mengetahui hukum-hukumnya. Bagaimana dia mengerti keterangan halal haramnya. bagaimana dia menjauhkan dirinya dari apa yang diharamkan atau apa yang dilarang, dan mengerjakan dari apa yang diperintahkan. Mempelajari tafsirnya. Dan yang lainnya dengan makna mempelajari Al-Quran. Maka siapa yang seperti itu, dia adalah afdal, khairun nas, seutama-utama dan sebaik-baik manusia. Maka cermati dan perhatikan bagaimana dengan kita, apakah kita telah mempelajari Al-Quran tersebut. Kalau kita cermati, ternyata walhamdulillah kita telah mempelajarinya sesuai dengan apa yang diinginkan dari mempelajari Al-Quran. Fahmadillah, maka pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menginginkan kemuliaan dan keutamaan tersebut padamu. Sehingga kita diberikan taufik atau kalian diberikan taufik bisa mempelajari Al-Quran. Tetapi kalau belum, maka memintalah taufik, hidayah kepada Allah. Karena mafhum afdalukum wa khairukum, siapa yang tidak mempelajari Al-Quran bukan dari orang yang afdal, bukan dari orang yang khair. Kalau dia tidak mempelajari Al-Quran, walaupun mungkin dia punya titel yang tinggi, bahkan mungkin dikatakan orang yang telah meraih puncak ilmu-ilmu dunia, tetapi dia tidak mempelajari Al-Quran, maka dia bukan afdal dan bukan khair dari kalangan manusia. Afdalun nas wa khairun nas. Sehingga saya katakan di sini dan sebelumnya, anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu dan saudara-saudaraku sekalian, jamaah pengajian, jangan memandang remeh apa yang kalian pelajari dari Al-Quran, apa yang kalian hafalkan dari Al-Quran, jangan dipandang remeh, jangan dipandang rendah. Bahkan apa yang kalian pelajari melebihi dari apa yang mereka pelajari. Kalaupun mungkin dari sisi fasilitas mereka lebih mewah, lebih mega dari keduniaannya, dan kalian lebih jauh, tetapi dari sisi keutamaan kalian lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang dikatakan lebih utama di sisi Allah? Mereka yang mempelajari Al-Quran. Dan siapa yang dikatakan mereka adalah utama di sisi Allah, maka tidak ada yang dapat menyamainya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jangan merasa rendah, remeh, mempelajari Al-Quran. Jangan. Allah telah memberikan taufik kepadamu mempelajari Al-Quran. Mereka bahkan yang tidak mempelajari Al-Quran tidak diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, wahai para penuntut ilmu, wahai para penuntut ilmu Al-Quran, tegakkan, busungkan dadamu. Kalian adalah orang-orang yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan engkau bahkan minder, engkau bahkan merasa rendah di hadapan mereka. Tidak demikian. Mereka tidak diangkat keberadaannya oleh Allah. Lantas, apakah pantas orang yang tidak diangkat kita minder dan kita merendah kepada mereka? Dengan arti kata lain, apa yang kita pelajari kita malu, sementara apa yang mereka pelajari kita banggakan. Tidak demikian, wahai para penuntut ilmu. Demikian kata para ulama. Tetapi banggalah kalian mempelajari Al-Quran. Tunjukkan bahwa kalian adalah ahlullah. Karena orang yang menghafal Al-Quran dikatakan dalam riwayat, ahlullah, ahlul Quran, ahlullah. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang membawa Al-Quran adalah ahlullah. Awliya'uhu adalah wali Allah, kekasih Allah. Orang yang dicintai oleh Allah. Maka, kalau kita memahami hal ini, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Dengan taufiknya kita mempelajari Al-Quran. Sungguh, saya dulunya dari salah seorang yang mempelajari ilmu dunia. Dan kemudian alhamdulillah mendapatkan taufik bisa mempelajari agama Allah. Maka nampak tentunya bagi orang yang telah mempelajari ilmu dunia dan mempelajari ilmu agama dengan taufik dari Allah, nampak baginya mana yang mulia, mana yang rendah, mana yang utama, mana yang tidak utama. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ketika mereka orang yang sudah berpengalaman mengatakan demikian, mungkin saya katakan tadi saya salah satu dari orangnya. Di sana banyak yang lainnya. Maka ambillah pengalaman tersebut. Jangan kalian kembali belajar ilmu dunia meninggalkan Al-Quran, kebalik jadinya. Kebalik, wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, wahai jamaah pengajian, kebalik namanya. Jangan mencari sesuatu yang tidak ada nilainya, meninggalkan apa yang sangat bernilai. Wallahul musta'an. Tetapi banggalah bisa mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran. Banggalah kalian bisa menghafalkan Al-Quran, yang itu tidak bisa diraih oleh siapapun kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian kalian mengamalkannya, menjalankan apa yang ada dari hukum-hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkannya. Orang yang mengajarkannya tentunya setelah dia belajar Al-Quran. Gak mungkin dia mengajarkan Al-Quran kalau dia tidak mempelajari Al-Quran. Karena itu, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayah, yaitu setelah kita mempelajarinya. Bukan berarti kita tidak mempelajarinya. Karenanya apabila seorang telah mempelajari Al-Quran, baginya untuk mengajarkan Al-Quran, dia akan sempurna meraih kemuliaan dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah mempelajari dan kemudian dia mengajarkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Siapa yang seperti ini? Niscaya imannya bertambah. Imannya bertambah. Karena membaca Al-Quran ibadah, mempelajarinya ibadah kepada Allah, dan tentunya mengajarkannya juga ibadah. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian dan anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu. Tentunya karena kita dengan babnya, pengagungan terhadap kitabullah, dengan mempelajari dan mengajarkannya, menghafal, menjaga batasan-batasan hukumnya, mengetahui halal haramnya, kemudian memuliakan pembawa, pembaca, dan penghafal Al-Quran, dan merasakan bagaimana Al-Quran mengantarkan kita untuk takut kepada Allah dari apa yang datang dari ancaman-ancaman Allah, dan tentunya dari janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan keistiqomahan di atas agamanya. Menjadikan kita hamba-hambanya yang terus-menerus berjalan di atas agamanya. Sampai kita diwafatkan. Sungguh sya'nul istiqamah, keberadaan istiqamah di atas agama Allah, keberadaan yang tentunya berat, tidak mudah. Kalau bukan taufik dari Allah, berapa banyak orang yang tidak beristiqamah di atas agama Allah, dan hanya sedikit mereka yang beristiqamah di atas agama Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Kita pun seperti itu. Kita tidak tahu apakah kita mendapatkan taufik dari Allah. Kita tidak tahu, tapi kita berharap. Kita berharap. Karena hamba dengan pengharapannya. Hamba dengan pengharapannya, apabila dia berharap baik, Allah akan memberikan kebaikan. Dulu, berapa teman kita yang belajar ilmu agama? Berapa teman kita yang dia juga membaca, bahkan menghafalkan Al-Quran. Tapi kemudian perjalanan waktu, bukan berarti kita menunjukkan bahwa kita selamat seterusnya, tidak. Tapi ini sekedar sebagai bentuk pelajaran. Ternyata berjalan waktu, kita tidak lagi melihat mereka, di mana mereka. Bagaimana keadaan mereka. Atau dengan kata lain, kita tidak lagi mengetahui keadaan apakah mereka masih bersama dengan agama Allah atau tidak. Atau berjalan di atas agama Allah atau tidak. Demikian anak-anakku, para penuntut ilmu. Saudaraku sekalian, orang-orang yang belajar ilmu. Dengan diberikan waktu, dulu ada orang-orang yang belajar ilmu yang kita ketahui duduk belajar ilmu. Tetapi kemudian entah kemana keberadaannya. Maka saya katakan tadi sebagai bentuk peringatan kepada saya pribadi dan kita semuanya. Istiqomah itu berat. Mintalah keistiqomahan kepada Allah. Agar kita diberikan keistiqomahan sampai kita ditutupkan akhir hayatnya dengan husnul khitam. Mintalah, karena Hanya mereka yang diberikan taufik oleh Allah mendapatkan keistiqomahan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk beristiqomah di atas agamanya. Dan kemudian kita diakhirkan hidupnya dengan husnul khitam, sebaik-baik akhir yang baik. Kemudian mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari segala macam bentuk kejelekan yang tampak ataupun tidak tampak. Mudah-mudahan Allah mendengarkannya dan mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.